masih di rangkaian Kafis Break untuk Anda mitra bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo dan Halo Yasik FM Yogyakarta ya. Kita masih mengundang Anda untuk berpartisipasi juga melalui SMS Pas FM di 0816924924. Cantumkan nama dan kota Anda dan lalu juga telepon di 6339160 atau bebas pulsa untuk Anda di luar Jakarta 0810 Pas FM ya. Seperti biasa ada bingkisan ala Kafis Break untuk Anda, buku biang penasaran dan juga t-shirt keren Kafis Break. Nah, tadi sudah sebelum break ada Pak Herman tadi Bang Kafi ya. Ada tanggapan sedikit Bang? Jadi begini, kalau misalnya kita hidup kita sangat beruntung, maka hidup kita benar dari depan sampai ke belakang dan kita oke-oke saja. Mungkin kita sebenarnya berubah tetapi kita tidak memerlukan perubahan yang drastis. Maka hidup itu bisa saja mengalir seperti air. Tapi apa jadinya ada orang-orang yang tidak memiliki kesempatan seperti itu? Hidupnya justru terombang-ambing oleh perubahan. Oke, dan bukan perubahan yang dia mau, bukan pula perubahan yang misalnya dikatakan oleh perubahan yang bukan berarti bahwa dia hidupnya tidak benar, hidupnya udah benar gitu. Tapi ada perubahan-perubahan yang sifatnya mungkin drastis, bencana alam, ditinggal mati oleh ibu dan bapak dan seterusnya gitu loh. Banyak hal-hal seperti itu. Maka mau tidak mau dia harus melakukan penyesuaian dan perubahan yang mungkin sifatnya revolusioner untuk beradaptasi hidupnya. Gitu loh. Jadi perubahan itu tidak lagi bisa sesuatu yang mengalir. Artinya berarti memang ada orang yang siap berubah dan ada yang kondisinya tidak siap untuk berubah atau menerima perubahanmu? Ada orang yang memang bandel tidak mau berubah. Ada orang yang malas berubah. Gitu loh. Tetapi ada orang yang desperate, yang putus asa untuk mengubah hidupnya, kagak berubah-berubah. Bilangnya langsing ini udah 10 tahun yang lalu tuh, kagak langsing-langsing tuh orang tuh. Males banget tuh, males berubah ya. Oke, kita ke SMS berikutnya ya dari Pak Agus di Tangerang nih. Bukankah kita ini mau berubah juga ada resikonya Bang? Walaupun kita mau berubah, perlu pemikiran yang matang dong supaya targetnya tuh tidak meleset. Betul, setuju. Jadi perubahan itu jangan asal berubah, tetapi perubahan itu harus ada sebuah perencanaan gitu loh. Jadi perubahan itu terprogram. Kan begini, yang sering kali kita tidak sukai adalah bahwa kalau kita tidak kita nih hidup kita tuh seperti mobil, tetapi kita nggak nyetir. Jadi kita cuma numpang doang. Jadi hidup kita itu disetirin orang lain, kan kita kagak mau. Gitu. Diulang, tolong diulang. Gimana? Hidup ini kenaik mobil. Iya. Yeah. Tapi kita kagak nyetir. Disetirin sama orang. Kalau itu mah gue mau Bang, tiap hari gue juga disopirin. Tapi Anda gak nyetir, okay. Sehingga kehidupan Anda itu Anda seperti dikontrol orang lain ya. Anda jadi seperti numpang doang. Betul. Tidak tahu arah, mau dibawa kemana gue ini gitu. Kan ada you are not on the steering wheel. Yes. You are not in control of your life. Itu kan gak enak banget gitu loh. Okay. Nah itulah sebabnya misalnya kadang-kadang ada orang ya, ada orang yang, contoh misalnya ada orang yang setelah sekian tahun dia baru merasa gitu, baru sadar, kok gue ini kerja di tempat ini tapi kok hidup gue kagak gue kontrol gitu, gue dikontrol orang lain. Ada orang juga yang mengatakan kok gue begini tapi gue merasa setelah 10 tahun ternyata hidup gue kagak gue kontrol sendiri gitu, tapi hidup gue dikontrol orang lain. Gue mau ngapain harus begini. Jadi dan itu yang membuat orang akhirnya pada suatu saat merasa bahwa I need to control my life, gitu loh. Nah itulah sebabnya maka setiap perubahan itu kita harus sadar dan tahu sepenuhnya bahwa gitu loh, bahwa kita itu memerlukan perubahan-perubahan yang terprogram, bukan perubahan-perubahan yang tidak terprogram. Oke, begitu kira-kira Pak Agus di Tangerang ya, udah betul kata Bang Kafi. Berikutnya ini ada Wardan Syah di Gunung Halu ya. Saya mau tanya, membiasakan diri untuk berpikir positif dan menjadi yang terbaik caranya seperti apa nih Bang? Pertama kita harus mengkondisikan dengan cara memilih. yang baik dan yang tidak benar gitu loh. Jadi kalau kita mau berpikir positif, kita harus memilih dulu kehidupan yang positif gitu loh. Nah seringkali kan kita terombang-ambing dan kita tidak memilih, kan kita di tengah seperti itu gitu loh. Nah biasanya yang harus kita lakukan adalah seperti itu dulu, sehingga Anda memiliki lingkungan yang positif. Dan kalau lingkungannya positif, maka secara normal dan secara otomatis gitu loh, banyak akhirnya kondisi-kondisi positif dengan pemikiran-pemikiran positif, dan Anda udah terbiasa berada di suatu lingkungan yang positif gitu loh. Nah menjadi yang terbaik itu beda nih gitu loh, karena menjadi yang terbaik itu adalah apa sih ambisi Anda. Karena belum tentu ambisi Anda menjadi yang terbaik itu sesuai gitu loh. Karena terbaik itu terbaik, to be the best, to be number one, itu tinggi banget gitu loh. Gitu, itu sesuatu yang sangat-sangat besar sebenarnya konsekuensinya. Karena apa yang menjadi terbaik seringkali orang, seringkali udah mencapai, menurut saya sebenarnya sudah sangat baik, tapi orang itu masih merasa bahwa itu belum baik, dan akhirnya yang terjadi adalah kekecewaan. Nah itu kan yang tidak kita inginkan. Oke, baik, masih ada satu sesi lagi yang akan kita hadirkan untuk Anda. Untuk telepon kita sudah tutup, jadi silakan SMS saja di 0816-924-924, cantumkan nama dan kota Anda, lalu apa yang ingin Anda tanyakan atau Anda ingin sharekan ya. Topik kita adalah perubahan. Ini yang kita harapkan bisa jadi sharing yang luar biasa di kesempatan kali ini, dan kita akan break berikut ini.